saat mencuci kuping, bukan kuping, telingo. Saat mencuci kuping ketika wudhu dilakukan bersama atau didulukan kanan terus kiri? Gimana Pak Ustaz? Kanan dulu atau baru ke kiri? Atau serentak? Tiga hadisnya. Hadis yang pertama, lain air untuk kepala, lain air untuk telinga. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi membasahkan tangannya, lalu menyapu sorbannya, kena rambutnya sikit. Kena rambut sikit. Itulah dalil mazhab Syafi'i, kena rambut sikit saja sah. Lain rambut untuk air untuk rambut, setelah itu baru air untuk telinga. Sedangkan yang satu lagi tak begitu. Satu air antara rambut dengan telinga, serentak. Sekali sapu saja. Basahkan tangan. Setelah basah, sapu dari muka. Ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. Serentak. Ah, saya pakai yang serentak itulah Pak Ustaz, menarik nampaknya. Cobalah. Basahkan tangan, sapu muka. Apalagi anak-anak muda yang rambut pasal ungu kan? Mana habis tu? Tu kalau mau pakai dua jurus. Niat wudhu dibaca saat cuci muka atau awal sekali sebelum mencuci? Waktu bis. Cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Aku berniat menghilangkan hadas kecil untuk solat karena Allah Ta'ala. Kalau tak diucapnya di mulut, Pak Ustaz, sah. Karena niat itu letaknya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ letak niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Saya tak pandai bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Indonesia, ambo bawudhu menghilangkan hadas nan ketek-ketek ko karena Allah SWT. Mohon penjelasan Ustaz mengenai riba. Apa saja yang termasuk riba? Apa dosanya? Karena orang-orang yang saya sayang masih banyak belum tahu tentang riba. Pak, pinjam duit Bapak 1 juta, Pak. Ya, tapi nanti bayar 1 juta 100 ya. 100 itu riba. Riba. Pergi ke bank menggadaikan surat tanah. Bayar berapa nanti? Pinjam 10 juta, bayar 11. Maka yang 1 juta itu riba. Uang dengan uang riba. Tapi kalau ibu beli panci, panci, panci, panci. Lalu datang tukang panci. Oh, Pak Panci, sikau sebentar. Berapa pancinya ini? Ini dicicil 12 bulan. Harganya menjadi 350.000. Oh, kok mahal sekali? Iyalah, ibu kan cicil, maka tidak riba karena uang dengan panci. Uang dengan barang tak riba, uang dengan uang riba. Ustaz, apa hukumnya apabila ada orang suka maksa orang lain menjadi imam sholat di masjid padahal orang itu belum merasa mampu? Kenapa imam tetap tak diangkat? Kalau berkumpul orang satu kota Pekanbaru ini, yang paling layak jadi imam adalah Dr. Haji Firdaus STMT. Ulil Amri. Kalau Pak Firdaus tak bisa, maka Pak Firdaus mengangkat Imam Ratib. Imam Ratib artinya imam tetap. Itulah yang sudah diangkat oleh Pemko, namanya Imam Paripurna. Kalau kita tak dapat jatah imam paripurna, kita bermusyawarah mengangkat imam. Itu masjid air dingin At-Taqwa, itu dulu tidak paripurna. Mereka bermusyawarah mencari imam. Dapatlah imam hafal Quran 30 juz merantau dari Lombok ke Pekanbaru. Dapat, mereka angkat iuran mereka. Jadi tidak lagi ada tolak-tolak. Banyak imam tolak-tolak. Kebetulan dia tolak, maju depan. Macam-macam bunyinya. yang tak pernah kita dengar dalam Quran dan keluar dari mulut dia. Bapak punya istri, istri bapak hamil. Tiba-tiba dia mau melahirkan anak. Nampak tertulis bidan. Tidak mau bapak masukkan anak ke situ. Kenapa? Takut bini mati. Karena bidan tak jelas. Tapi kalau ada tulis bidan berijazah, berpengalaman. Nyawa satu anak aja takut kita mati. Ini ibadah orang tiga sob rusak gara-gara imam tak betul. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Oleh sebab itu, mulai besok habis sholat subuh, hari libur, musyawarah pengangkatan imam baru. Apa penyebab susahnya kita istiqomah di jalan Allah? Apa penyebab susahnya kita menasihati orang yang kita sayang untuk sholat? Susahnya istiqomah pertama karena hawa nafsu. Oh kalau gitu kita buanglah hawa nafsu ini Pak Ustaz, matilah kita. Hawa nafsu baru hilang kalau kita mati. Pernah bapak ibu nengok jenazah minta lontong sayur? Tak pernah kan? Itu karena nafsu tak ada. Selama masih ada nafsu, orang susah istiqomah. Islam tidak menyuruh membuang nafsu. Islam hanya disuruh menjaga nafsu. Yang kedua, setan. Jahat setan itu jahat, Pak Ustaz. Kita jangan marah sama setan. Itu sudah SOS, standar operasional setan. Dan kadang setan ini tak pula terlalu salah. Ketika orang tak sholat, aku ini digoda setan nih. Ternyata ketika di ruqyah, tak ada apa-apa. Berarti tak digoda setan. Kata setan, aku tak ada menggoda lagi sekarang, kata dia. Kasian juga kita sama setan nih. Nanti muncul namanya KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya setan-setan teraniaya. Jadi kita berjamaah. Anak-anak muda yang sudah punya komunitas, buat geng apa namanya? Geng hijrah. Kalian punya program. Nanti sahabat hijrah. Nanti ketika datang ustaz dari Bandung bergabung dengan ada namanya FSRMM, ada namanya Fodamara, ada namanya Irma yang besar-besar di Riau. Menggabungkan diri. Tapi untuk sini buat program kecil-kecil. Ada komunitas, buat grup WA. Mana? Kenapa enggak datang? Yuk ngaji. Nah, ini penting. Kenapa susah kita menasihati orang yang kita sayang untuk sholat? Siapa yang dimaksud? Suami. Ibu tak bisa nyuruh suami ibu sholat. Jangan mentang-mentang ibu udah ngaji, lalu ibu panggil suami. Suamiku, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Tak bisa. Maka bahasanya bahasa ibu, tapi pakai lidah orang lain. Suami ibu ini cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Dia takwikkan nenek mama awak. Dan didulukan selangkah, ditinggikan seranting, dah batangnya sampai basanda, akarnya sampai baselo, daunnya sampai benau. Nah, dia yang menasihati nanti. Secara agama, ibu punya wali. Wali ibu ada 6. Ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau dalam suku, nenek mama. Dialah yang menasihati suami kita. Jangan kita menasihati. Ustaz, apa benar di neraka banyak dihuni oleh perempuan? Di sini yang banyak ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Di neraka yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Hadisnya sahih, perempuan. Di surga yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Syekh Ibnu Utsaimin yang ngomong. Kenapa perempuan? Karena memang yang paling banyak perempuan. Karena perempuan banyak itulah maka disuruh laki bibi nyampe. Nanti kata Nabi di akhir zaman, satu laki-laki bandingnya sampai 50 perempuan. Oh gitu banyaknya. Jadi kalau ada nanti ustaz ceramah, ibu-ibu yang paling banyak masuk neraka perempuan, balik aja ibu. Udahlah kami datang ngaji ustaz bulan-bulan kami banyak masuk neraka. Harus pengampainya betul. Yang paling banyak ngaji perempuan. Yang paling banyak mahasiswa di UIN perempuan. Yang paling banyak masuk neraka perempuan. Yang paling banyak masuk surga pun perempuan. Man ala salasa banatin. Siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, falahul jannah, masuk surga dia. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, kau urus tapak kaki emakmu, maka kau dapat surga di sana. Emak itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ummuka, ummuka ama'ang. Perempuan. Laki-laki cuma dapat abuka, bapakmu sekali. Siapa yang mendiskreditkan perempuan? Orang kafir. Dia ingin menjatuhkan Islam lewat gerakan namanya feminisme. Gerakan feminisme datangnya dari barat. Kenapa begitu? Karena Kristen dan Yahudi menekan perempuan dari dulu. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Ibu-ibu boleh apa tak boleh baca Quran? Boleh. Perempuan selama masa menstruasi haid tak boleh serumah sama suaminya, tak boleh masak, dibuatkan rumah kecil, diasingkan oleh Yahudi. Ketika Islam datang, perempuan diangkat derajatnya. Perempuan dulu harus mati dengan suaminya. Kalau mati suaminya, perempuan itu harus dibakar bersama suaminya. Hindu punya kerja. Tapi setelah Islam datang, suami ibu meninggal, ya ibu kawin lagi. Islam mengajarkan itu. Kenapa ibu takut menjawabnya? Ustadz, apa sehat terus ya Pak Ustadz? Kami menyayangimu Pak Ustadz. Me too. Waktu istirahat di sekolah saya pukul 16. Pukul 16 jam mampek potang. Sedangkan waktu asar masuk 15.15. Bagaimana saya menyikapi kebijakan sekolah ini? Ini nampaknya nyindir saya ini. Ambo semester ko dapat 10 mata kuliah. Beberapa mata kuliah itu jam 4 baru selesai. Mau saya geser ke lokal lain, lokal penuh. Pagi masuk jam 7. Sore keluar jam 4. Mau digeser ke lokal lain, lokal penuh. Mau keluar saat itu tak bisa. Maka mau tak mau, suka tak suka, darurat, ambil pendapat yang kedua, ada sholat kloter 2. Tapi pendapat sholat kloter 2 ini jangan nanti dipakai ayya ala sholat. Dia nyantai di warung kopi. Kamu enggak masjid? Ada kloter 2. Dalil sholat kloter 2, Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi, sholat sama Nabi. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Mu'az duduk di masjid. Tak lama sesudah itu datang orang kampung Mu'az. Mu'az, ya, kami belum sholat nih, kami mau sholat. Engkaulah jadi imam, Mu'az. Mu'az maju jadi imam, orang kampungnya sholat. Itu dalil boleh sholat kloter 2. Maka saya pesankan ke mahasiswa, kalian nanti keluar dari lokal nih, ke masjid, kalian sholat lagi kloter 2. Membasuh anggota wudhu dengan hanya disiram ke bagian itu asal basah, tanpa menggosok, apakah sah? Sebagian mazhab sah. Karena menurut dia wudhu itu isolul ma', hidupkan keran, isolul ma' sampai air. Atau dimasukkan saja ke air kolam. Air kolam. Atau kalau dia air dalam bejana, disiramkan saja. Tapi satu mazhab lagi, mesti ada tadlik. Tadlik itu digosok. Takhlil, pakai kha. Takhlil, mencelah-celah. Menggosok, digosok. Mana tahu ada sisik ikan di situ. Mana tahu ada bekas cat tadi mengecat. Mana tahu ada bekas karet karena habis menakik gotah. Maka hilang dia. Jangan sampai kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatal ya. Tengok sisik ikan. Walaupun sebesar ini sisik ikan mas tak masuk air ke dalamnya, maka wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, sholatnya batal, tidak sah. Sholat itu diulang balik. Sholat yang diulang itu sholat apa namanya? Sholat i'adah. I'adah mengulang sholat. Ujung-ujung jari kaki takhlil. Takhlil. Supaya masuk air. Masuk takhlil. Tumit itu. Anak-anak MDA itu saya tengok dihidupkannya keran, sipak-sipaknya aja ya. Mana dulu ibu-ibu bertanggung jawab, bapak-bapak yang guru agama, ayah-ayahnya, tumit itu kenapa bisa tak kena air? Nih, penting. Kenapa dalam mazhab Syafi'i niat dalam sholat tidak dicantumkan? Ini dibaca serentak dengan takbir. Apa alasan Imam Syafi'i? Mazhab Syafi'i niatnya muqaranah, sejalan. Ini Allahu Akbar. Allah, ini Allahu Akbar. Ah di sini, bar di sini. Allahu Akbar. Di sini niat. Niatnya aku salat maghrib 3 rakaat mengikut imam fardu karena Allah Taala. Maka ketika takbir sejalan dia. Allahu Akbar. Namanya muqaranah. Niat itu di dalam takbir. Makanya panjang kadang buya-buya itu mengata takbir. Allahu Akbar. Namanya muqaranah. Nabi tak ada menyebut di mana niat. Maka ulama berijtihad. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, niatnya sebelum takbir. Makanya takbirnya pendek aja. Allahu Akbar. Loh, kapan dia pasang niat? Sebelum takbir. Saya tak pernah mempermasalahkan. Mau di dalam takbir atau sebelum takbir, sama-sama sah. Yang tak boleh itu sesudah takbir baru berniat. Allahu Akbar. Ikut kau beli, apa bak dia? Aku beli aja lah. Itu tak sah tu. Apa syarat menjadi imam masjid? Sudah dibahas dalam buku 99 tanya jawab solat. Sudah dibahas dalam video masjid Pasar Kampar. Ada video ya. 14 syarat menjadi imam. Paling tinggi ulil amri, Pak Wali. Pak Wali tak bisa, Imam Ratib. Imam Ratib tak bisa, akra'uhum yang paling banyak hafalan. Siapa paling banyak hafalan sini? Yang keempat, afqahuhum yang paling faqih, paling alim. Sampai ditengok anzafuhum yang paling bersih. Sampai ditengok ahsanuhum siratan yang paling warak, paling sopan. Yang nomor ke-14 yang sudah menikah. Menikah itu nomor 14. Nanti bulan puasa banyak imam-imam dari pondok tahfiz, anak-anak muda. Itu dipermasalahkan jamaah itu. Lah bebini imam Allah. Lah bebini mama wak kau. Pak, inyo memang ngalem bebini, tapi inyo hafal 30 juz. Apa lah bebini 3 kali juz 30 pun tak ada dapat. Yang benarnya amin atau amin? Amin, percayalah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar al Amin, jujur. Amin, berilah jaminan. Amin, ammana yu'aminu. Amin, jaminlah. Amin, amankanlah. Lalu yang betul itu mana? Amin, kabulkanlah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan kepada empat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan Yahudi. Waladdallin, bukan jalan Nasrani. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Itu yang betul. Ustaz, orang tua saya selalu marah kalau saya bicara soal nikah. Orang tua saya selalu mengatakan bahagiakan orang tua dulu. Padahal saya berpikir bisa membahagiakannya walaupun sudah menikah. Pertama, tengok dulu kau adik-beradik berapa orang. Kaulah tunggal satu-satunya. Engkaulah yang diharapkannya membahagiakan dirinya di hari tua. Kau dikandungnya 9 bulan 10 hari. Melahirkan engkau bersimbah darah. Tiba-tiba matamu baru terbuka, kau nak berbini pula. Maka bahagia kan dia. Tapi kalau kau adik-beradik selusin, do re mi fa si lo si do, do la sol fa mi re do. Ada abangmu, ada kakakmu, ada iparmu, ada yang lain. Maka ini mesti ditengok dulu kronologis ceritanya. Kalau kau adik-beradik sendiri, jangan kau mencari calon istrimu. Mak, aku tahu kau tak punya anak perempuan. Aku tak ingin kehilangan engkau, maka kau carikan aku bini. Kalau tak sesuai nanti gimana? Kalau tak sesuai, kita cari yang sesuai. Nah, carilah perempuan yang sesuai supaya kalian bisa hidup bersama. Jangan dimenangkan hawa nafsu, karena orang tua ni tak terbalas budi baiknya. Andai kau gendong emakmu itu ke Makkah bolak-balik, belum tentu kau balas budi baik. Janganlah menikah semaunya dilawan orang tua. Nanti begitu mak tu mati baru mencakar dinding. Oh mak, saya kalau sudah menengok orang menangis melampau, kalau ada orang menangis melampau itu pasti anak durhaka. Karena kalau kita ini sudah cukup turut, takkan menangis. Kalaupun menangis hanya sekedar, sudah cukup turut, habis sudah. Ustaz tolong ingatkan kami para pemuda tentang dosa pacaran. Pacaran itu muqaddimah zina. Yang sudah pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Ambil HP sekarang juga, jangan tunggu pulang. Buka HP sekarang juga, cari nomor dia, buang, delete. Buka WA sekarang juga, buang. Buka FB sekarang juga, buat unfriend. Tutup. Apa hadiah dia dulu? Ada dikasihnya tas, bakar. Dikasihnya gelang, campakkan ke sungai Siak sana. Putus. Kamu, kita tak ada hubungan lagi. Nanti kita jumpa setelah aku berhasil, kupinang kau dengan bismillah. Calon mertua selalu ingin mahar yang besar. Apa tanggapan Ustadz? Lelah kami para lelaki ini memikirkannya. Besok pagi kalian beli karton, atau yang punya duit buat baleho, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ketika harga mahar melambung tinggi, maka zina murah meriah. Itu sudah hukum akal. Ketika mahar melambung tinggi, zina murah meriah. Kadang banyak orang ini lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Pak, kupinang anak bapak ya. Baik, bisa. Saya mau kuliahkan di S2. Orang berpikiran jahat. Dikerjainya anaknya. Dibawanya bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. Ah, baru dia nikahkan. Akhirnya malu nikahkan. Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan si tunai. Memangnya marah menyelesaikan masalah? Kalau marah menyelesaikan masalah, marah-marah aja kita. Akhirnya hamil, nikah. Beratus pertanyaan ke saya. Sahkah nikah orang hamil? Sah. Di mana letak masalahnya? Empat masalahnya. Setelah anak lahir, anak itu tak bisa pakai bin bapaknya. Dua, kalau anak itu lahir laki-laki, lahir adiknya perempuan, perempuan. Anak laki-laki nan patamo, kau tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Tiga, kalau mati bapak ini, anaknya ini tidak dapat harta warisan, karena dia tak ada hubungan nasab. Empat, kalau anak ini gadis perempuan, dipinang orang dia, si bapak ini tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Pak Kua, Fasultan Waliyun Man La Waliya Laha, walinya wali hakim. Berat resiko hamil itu. Anak-anak perempuan, adik-adikku, kalian adalah timun. Laki-laki ini durian. Timun berkawan sama durian, tak pernah untung. Di atas hancur, di bawah bonyok. Jaga kehormatan kalian. Apa tertulis di atas botol? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja tak diterima orang kalau segelnya rusak. Apalagi kalian anak gadis. Apa hukumnya main rebana dalam masjid? A'linu hadzan nikah. Nikah jangan diam-diam. Ij'aluha fil masajid. Buat nikah tu akadnya dalam masjid. Wadribu alaihi bidufuf. Pukulkan gendang. Kelempang, kelempong, kelempang, kelempong. Bismillah tawassalna billah. La la la la la. Nasalah memukul gendang dalam masjid tak masalah. Yang jadi masalah adalah bini orang memukul gendang di depan laki orang. Ini yang jadi masalah. Banyak perempuan-perempuan ini bersolek bukan untuk suaminya, untuk suami orang. Akhirnya bini orang menengok laki orang menengok bini orang. Muncul musibah dalam masjid. Makanya kalau mau mukul rebana, maulid Nabi, Isra Mi'raj, cari emperan masjid belakang. Menyanyilah sekuat-kuatnya di situ. Untuk ngasih tahu orang sekeliling bahwa kita ada acara di masjid. Atau yang dilatih itu anak-anak TK. Anak-anak TK dilari, dilatih menyari tepak sirih. Tepak sirih. Oh, suapkan ke mulut bupati gubernur. Menengok anak-anak TK, pejabat-pejabat tuh ingat anaknya di rumah. Tapi kalau mahasiswi dibuat, lupa bininya di rumah. Bagaimana hukum merokok dalam masjid, Pak Ustaz? Kalau dia menganggap rokok itu haram, saya ikut Muhammadiyah, rokok ini haram, maka dihisapnya di masjid sama-sama makan babi di masjid. Tapi kalau dia menganggap rokok ini makruh, maka sama macam makan kerupuk jengkol di masjid. Ustaz merokok? Enggak, saya tak merokok. Tapi fatwa tentang rokok ini dua. MUI mengatakan makruh. Muhammadiyah, Saudi Arabia, Mesir mengatakan haram. Apa hukumnya sholat pada hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah? Nabi sedang khutbah, masuk laki-laki, duduk dia. Kata Nabi, qum, tegak, fasalli rak'ataini, ente sholat dua rakaat. Itulah dalilnya kita sholat. Tapi ini salah. Bukan sholatnya itu salah, dia salah kenapa datang terlambat. Yang paling bagus datang ketika malaikat masih mencatat. Ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat menutup buku catatannya dan dia ikut mendengarkan khutbah. Jangan datang terlambat. Tapi kalau terjadi keterlambatan karena macet, maka tetap sholat sunat qobliyah Jum'at. Kalau tahiyat al-masjid tak dapat qobliyah, tapi kalau qobliyah automatically dapat tahiyat al-masjid. Saya ingin tanya tentang makna tujuan isi kandungan apa saya harus lakukan surat Al-Baqarah 151. Saya sudah bolak-balik ngasih tahu, kalau nanya sama saya sebutkan ayatnya, karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Adi Hidayat ialah ayat sekian di pojok ini, pojok ini, pojok ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Kami sudah mengutus Muhammad membacakan pada kamu Al-Quran. Wa yuzakkikum, mensucikan kamu dari dosa. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan kamu Quran. Wal hikmata, mengajarkan kamu hadis. Hikmah itu hadis, penjelasan Quran. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kamu ilmu yang kamu tak tahu. Tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Saya ingin bertanya tentang makna dan tujuan isi kandungan serta apa yang saya harus lakukan dari surat. Muhammad datang mensucikan kamu dari dosa, kamu bersyahadat, dosa kamu hapus hilang, diajarkannya kamu Quran, diajarkannya kamu hadis, diajarkannya kamu ilmu yang kamu tak tahu tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka. Muhammad kan sudah meninggal dunia, Pak Ustaz. Carilah yang mewarisi ilmu Muhammad. Siapa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Datang ke pengajian tafsir Dr. Mustafa Umar, datang ke pengajian fikih Dr. Mawardi Muhammad Saleh, datang ke pengajian akhlak menyucikan hati Dr. Saidul Amin, datang ke pengajian ustaz-ustaz MDI, IKMI, Itihadul Muballighin, banyak. Bagaimana hukum salat di belakang imam yang bacaannya salah? Ganti dia besok pagi. Kenapa dia masih dipertahankan juga? Bagaimana cara memperbaiki supaya dia tak tersinggung? Ganti dia sifatnya. Kumpulkan semua pengurus. Kumpul, ganti ini Pak. Ini tak betul ini perbuatan ini. Ganti. Ustaz dia lah enak aja ngomong. Saya ketua masjid. Saya begini-gini ketua masjid nih. Masjid Ibadur Rahman Jalan Sukakarya. Saya ketua. Imamnya saya angkat. Mahasiswa dua orang. Besok sholat di masjid saya. Dua orang. Mantap imamnya. Berapi ayatnya. Mahasiswa UIN. Angkat imam dua orang. Nanti kalau kamu ada urusan di kampus, kau stand by di sini. Nanti kalau ini, kamu di sini ya. Ya Pak Ustaz. Jangan kalian cabut dua-duanya. Nanti ku pecat dan dua-dua. Ada SP1, SP2, SP3. SP1 terlambat. Satu. Telah membuat masalah. SP2. Ganti-ganti yang lain. Kenapa dipertahankan juga ayat ijaja Nasrullah? Mana baca? Tolong jelaskan dalil yang kuat pada saat kita sholat subuh, tahiyat akhirnya duduk iftirash atau duduk tasyahud. Mazhab Syafi'i, sholat apapun namanya, asalkan tasyahud akhir, pantatnya menempel ke lantai. Walaupun satu rakaat. Sholat witir, satu rakaat. Pantatnya menempel ke lantai, duduk. Tawarruk namanya. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, kalau tak ada tasyahud awalnya, sholat Jumat, sholat subuh, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tak ada tasyahud awalnya, maka duduk terakhirnya itu duduk di atas tapak kaki kiri. Sudah saya tulis buku itu 5 tahun yang lalu. Judulnya 99 tanya jawab sholat. Bisa di-download gratis di internet. Belilah paket 2 giga. Kebiasaan di masyarakat, pekerja kurban diberi daging kurban sebagai upah oleh panitia kurban. Padahal berdasarkan hadis, bagikan daging kurban ini kepada, tapi ahli jangan dikasih orang kerja. Bacalah buku 33 tanya jawab kurban. Download gratis di internet. Semua khilafiyah sudah saya bahas. 4 buku saya khilafiyah. Masalah puasa, 30 fatwa seputar Ramadan. Masalah kurban, 33 tanya jawab kurban. Masalah sholat, 99 tanya jawab sholat. Masalah bin'ah, yasin, bin'ah, tahlil, bin'ah, 37 masalah bin'ah. Di mana-mana saya ijazahkan 4 buku ini kepada jamaah sekalian. Cari di internet, sudah dibuatkan PDF-nya. Ceramahnya pula sudah. Tentang masalah tukang potong, tukang kulit, mesti dikasih upah. Kurban kita 2.200.000, yang 100 biaya operasional. Pak, bapak kalau motong berapa dikasih orang? 200.000. Ini untuk upah bapak motong, ini sebungkus kupon untuk hadiah. Ada upah, ada hadiah. Jangan daging dijadikan upah, tak boleh. Jangan kepala dijadikan upah, jangan kulit dijadikan upah. Upah. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah ada alhamdulillah, tak ada tak apa-apa. Kalau upah mesti ada. Kalau tak ada, naik pisau tu ke atas. Apakah di zaman Rasul ada melakukan pernikahan siri? Bagaimana tanggapan Nabi? Nikah siri adalah nikah yang tidak terdaftar di KUA. Itu definisi nikah siri. Jadi kalau ditanya, apakah zaman Rasul ada pernikahan siri? Saya balik tanya, ada tak Pak Kua zaman Nabi? Mana ada? Definisi nikah siri adalah nikah yang cukup rukun syarat, tapi tidak terdaftar di KUA. Itu nikah siri. Sah. Mempelai laki-laki ada, wali ada, saksi dua ada, ijab ada, qabul ada, mahar ada. Sah. Tapi tak tercatat di KUA. Yang rugi siapa? Perempuan. Rugi pertama, mati laki itu. Tak dapat harta warisan. Kemana mau nuntut? Hitam di atas putih tak ada. Dua, habis akad itu, cabut dia. Sampai mati bu, tak bisa nikah sama orang lain. Mau menuntut kemana? Tapi kalau nikahnya resmi, bapak-bapak laki-laki sudah diikat dengan sirat taklik. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Kalau nikah siri, maka anak kemanakan kita jangan coba nikah siri. Kalau itu yang dimaksud nikah siri. Tapi sekarang ada lagi model nikah siri lain, aliran-aliran sesat Syiah. Nikah siri tak pakai wali, tak pakai saksi, dia aja berdua di kamar hotel. Aku nikahi engkau secara siri dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti tunai. Nah, itu batil itu. Tak betul. Apa hukum memakai pakaian hitam waktu melayat? Ibu tu memang biasa pakaian hitam. Jilbab hitam, baju hitam, rok hitam. Ketika ada orang mati, datang dia pakai pakaian itu. No problem, tak masalah. Karena memang itu pakaiannya biasa. Tapi ibu yang biasa berpakaian batik, berjilbab merah, berjilbab ungu, pas ada orang meninggal, sengaja memakai pakaian hitam, tasyabuh, menyerupakan diri dengan orang kafir. Tak boleh. Sengaja, bahkan dijahitkan pakaian khusus hitam. Ini pakaian hitam ini untuk apa? Nanti kalau ada orang mati, kupakai. Oh, jangan sampai. Apakah koperasi termasuk riba? 100 ribu dikumpulkan sebanyak 100 orang terkumpullah modal pokok. Siapa yang meminjam? Saya meminjam, nanti bayar bunga. Bunganya itu nanti dibagi di hasil. Riba. Ini rentenir berjamaah namanya. Siapa mau pinjam silakan, pinjam. Nanti bayarnya bagi hasil di akhir tahun. Riba. Jangan makan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi. Tempatnya api neraka jahannam. Dimakan duit riba berubah menjadi darah. Darah masuk ke tangkai jantung. Jantung menyemburkan ke otak. Isi otak anak kita tuh haram, haram, haram. Di sekolah kan ke pesantren, lari. Disuruh sembahyang, melompat. Kenapa? Otaknya isinya haram gara-gara makan riba. Jangan suapkan anak kita yang hijau, yang bersih. Rabbi habli minas salihin. Doanya sudah betul. Tapi kita merusak kepalanya gara-gara makan riba. Bagaimana cara kami remaja menjalani masa-masa yang kritis? Di mana sebagai makhluk normal menyukai lawan jenis. Kalau kalian suka lawan jenis, alhamdulillah. Yang gawat tuh kalau kalian suka sejenis. Itu LGBT namanya. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Kalau kalian masih suka sama lawan jenis, alhamdulillah. Bahwa ada libido seksual, ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dua. Pertama, banyak puasa sunat. Tadi puasa Asyura. Besok paling bagus puasa 9, 10, 11. Puasa Senin Kamis 8 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. Nafsu ada, tenaga tak ada. Tengok. Ada cewek cantik. Udah tak nampak lagi. Dikunang-kunang. Yang kedua, aktif olahraga. Tiga olahraga diajarkan Nabi. As-sibahah, berenang. Ar-rimayah, memanah. Rukubul khail, naik kuda. Pergi kalian ke pesantren Okura, naik kuda sana. Naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Berenang. Payah Pak Ustaz, mahal swimming pool. Itu Sungai Siak. Naik kalian jembatan Leton, apum ke bawah. Insya Allah, bukan cuma libido seksualnya hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana caranya supaya terhindar dari pacaran? Hindari yang 6. 6 ini yang membuat orang menjadi punya hubungan sama perempuan. Nazratun, fabtisamun, fakalamun, fasalamun, fakalamun, famau'idun, faliqa'un. Berawal dari nazratun, pandangan. Setelah memandang, fabtisamun. Smile. Setelah itu, fasalamun. Hai. Godain kita dong. Setelah salam, fakalamun. Rumahnya di mana? Setelah itu, famau'idun. Janjian. Setelah itu, faliqa'un. Pertemuan. Berlanjut kerja setan. Tutup dari memandang. Nampak? Adik. Ustaz macam tak pernah pacaran aja. Tak? Kemarin saya diundang sekolah saya. Air Molek, Nurul Falah, Indragiri Hulu. Ceramah depan adik-adik. Kata kepala sekolah, ceramahkan tentang pacaran. Adik-adikku di madrasah Air Molek Indragiri Hulu, ni abang kalian Abdul Somad, tamat dari sekolah ni 1996, tak pernah saya pacaran satu pun. Tanya ini, ni anak ini sekelas sama saya ini, tanya ini, mana yang bersaksi pernah saya pacaran? Di Mesir dulu 4 tahun, 4 tahun tak pernah. Tak ada perempuan di lokal itu. Bolehkah kita membuat novel? Karena ada yang mengatakan menulis novel itu dilarang. Karena sama saja meniru Allah membuat jalan cerita sendiri. Cerita, man make story. Manusia bisa membuat cerita. Cobalah baca bagaimana indahnya cerita tenggelamnya kapal Panderwijk. Seolah-olah nampak di pelupuk mata ketika Zainuddin berkirim surat pada Hayati. Meleleh air mata Zainuddin mendapat berita Hayati meninggal. Hilang ingatan dia waktu nikah. Bergoncang rasanya kapal Zainuddin. Tenggelam kapal Panderwijk. Meninggal Bu Hamka. Datang Habibur Rahman Al-Shirazi. Ayat-ayat cinta. Waktu sedang meledaknya cerita ayat-ayat cinta, saya buka rekening di bank tabungan. Terus ditanyanya, Sekolahnya di mana, Bang? Di Mesir, saya bilang. Ayah cinta ya, kata dia. Oh, sekarang banyak novel, tapi sejarawan yang ceritanya Islami, bukan novel fiksi yang mengingkari Allah seperti yang ditulis oleh Pramudya Anantatur, penulis PKI. Penulis PKI Pramudya Anantatur. Apa yang harus kami remaja lakukan jika orang tua kami bertengkar, bercerai, orang tua bahkan tak bisa dinasihati untuk bersama? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk durhaka pada Allah, fala tuti'huma. Jangan kau patuh pada mereka. Bolehkah mereka dilawan? La. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kalian berbakti sama dia. Angguk-anggukkan aja kepala. Mak kau itu adalah perempuan yang tak betul, yang tak baik. Ya, Pak, betul, Pak. Kalau memang tak baik dia, kenapa aku lahir? Apabila suami istri berdebat dan suami tak terima dengan apa yang dikatakan istri, kemudian suami mengatakan, jika tak suka lagi dengan aku, kamu boleh pergi dari rumah ini. Out! Apakah jatuh tolak? Ini namanya tolak kinayah. Tolak terbagi dua. Nampak tamo, tolak sorih, tolak jelas. Kuceraikan engkau, tolak satu. Itu tak ada langsung jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau. Maka perempuan kalau disuruh pulang, jangan pulang. Tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, kusuruh kau pulang daripada kupijak-pijak kau nanti mati, maka pulanglah. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau, itu tolak kinayah, aku sebenarnya tak mau kasar saja. Maka jatuh talak satu. Perempuan mesti ngerti masalah ini. Laki-laki mesti ngerti. Karena banyak kejadian, si laki-laki sudah menjatuhkan talak, si perempuan tak tahu. Dia serumah juga. Ustaz, gimana nih, kami sudah bolak-balik talak? Sudah berapa? Saya bilang, 7, kata dia. Sedangkan 3 saja, maka si perempuan itu tak boleh lagi dengan suaminya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Hati-hati. Makanya nasihat pernikahan jangan cuma waktu setelah akad nikah. Itu nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan itu yang betul, 2-3 hari seminggu sebelum nikah, panggil ustaz satu hari. Dari pagi sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, cerita tentang nasihat pernikahan. Ini enggak. Di situ duduk pelaminan, diminta ustaz nasihat pernikahan. Ustaz menasihati, dia asyik nak berfoto. Benar tak? Tak boleh wanita pergi umrah tanpa mahram. Kata Imam Nawawi, kalau perjalanannya itu naik onta banyak perampok tak aman, tak boleh. Dari Makkah ke Madinah, 8 hari 8 malam naik onta. Jalannya itu gurun pasir, datang nanti perampok, mahramnya tak ada. Maka suami mesti ikut. Tapi zaman sekarang aman. Ada ketua kloter, ada polisi, ada security, ada orang aman. Naik pesawat, naik bis. Maka pendapat Imam An-Nawawi, boleh pergi haji, pergi umrah tanpa mahram. Ustaz, apa latar belakang diturunkan surat Ar-Rahman? Karena dalam surat tersebut Allah berkali-kali, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Tukadziban, dua. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, dua. Tukadziban, dua. Yang dua ini siapa? مِنَ الْجِنَّةِ wannas, manusia dan jin ingkar kepada Allah. Maka diingatkan dia lagi, air laut dengan air tawar tak bercampur, bainahuma barzakhul la yabghyan. Air laut dengan air tawar tak bercampur, maka kalian bisa minum. Maka hai jin, hai manusia, jangan kalian kafir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mengapa kalian masih mendustakan nikmat Allah? Maka jin dan manusia yang banyak melawan durhaka pada Allah, diingatkan dia lagi tentang nikmat-nikmat Allah, diulangi berkali-kali untuk litaukid, penekanan makna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa hukumnya jika sudah menasihati saudara kandung solat tapi tak juga dilaksanakan? Bagaimana tanggungjawab kita? Gugur. Ajak sekali? Sudah. Kasih buku? Sudah. Kasih CD? Sudah. Share video? Sudah. Cari video saya yang paling keras. Satu menit, dua menit, tiga menit. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia. Kasih sama dia. Gimana pendapat abang tentang ustaz ini? Sasek nampak bos saya. Marah dia. Satu lagi Pak Ustaz, bagaimana caranya agar bisa menjadi wanita solehah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala? Tiga. Perempuan yang solehah itu sifatnya tiga. Pertama, idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok dia menyenangkan hatimu. Bukan karena cantiknya, bukan karena bedaknya 3 inci. Bukan karena lipstiknya sampai jatuh ke bawah. Bukan karena sebelah hijau sebelah biru. Tapi karena inner beauty. Idza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok kau senang. Idza amartaha ata'atka, kalau kau suruh dia, dia patuh. Idza ghibta, tapi kalau kau pergi jauh, maka aman yang kau tinggalkan. Anakmu aman, hartamu aman. Kalau ada dapat kau yang tiga itu, maka dia solehah. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau laki-laki sudah 40 tahun belum juga menikah? Apa kiatnya supaya dia bisa jodoh? Jumpai Ustaz, jumpai alim ulama. Pak Ustaz, tolong carikan saya jodoh. Ya, nanti ku iklankan ente ke grup. Ini ada anak muda, ganteng, tapi dia tak mau ini. Semua indah pada masanya. Jangan lupa memasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang, itu urusan Allah. Kau dah pasang pancing? Nengok gayanya, tak ada ikan ini Pak Ustaz. Pasang dulu pancingnya. Pasang pancing satu, pasang pancing satu, pasang pancing satu. Begitu sore kau buka satu pancing, cacingnya hilang. Buka satu pancing lagi, talinya hilang. Buka satu lagi, ada pancing, ada tali, tak disentuh. Yang satu, hilang sama-sama gagang. Sedih, bawa balik ke rumah. Duduk di rumah. Tak lama sudah itu datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, amak. Amak lagi balik ke kampung. Kau aduh gulai asam podeh bau. Rupanya Allah memberi ikan yang masak kepada kau. Kau sudah seuzon kepada Allah. Kau usaha. Naik ke atas bukit Safa, tak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. Kecewakah Hajar? Tidak. Dia turun ke bawah. Ternyata Allah sudah siapkan air zam-zam di tumit kaki Ismail yang belum pandai berjalan. Semua indah pada masanya. Satu gram, satu menit untuk Instagram. Upload. Pak Ustaz, jika seorang wanita sudah pakai jilbab, namun dia masih melalai melakukan maksiat, maaf, zina, apa itu salah pribadi orang tersebut? Something wrong. Ada sesuatu yang menyalah pada otaknya. Kenapa dia berjilbab berzina? Padahal berjilbab itu adalah larangan terendah. Zina larangan tertinggi. Maka dia tidak kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam. Kafah total. Kafah bahasa Jawanya kabeh. Suami saya pemarah sekali sehingga saya melawan dalam hati. Apa hukumnya Pak Ustaz? Dia marah ni kan setelah anak lahir, doremi fasolasido kan. Kalau dulu, dulu bukan main. Ketika ibu jatuh, hati-hati yang, hati-hati yang. Tapi setelah sekarang ni, kemana aja mata itu? Maka ingatkan dia balik. Dia sudah kena penyakit amnesia. Dia melupakan masa lalu. Maka diingatkan dia. Siapa yang mengingatkan dia? Wali, nenek mama. Kamu kami terima dulu bukan karena kau kaya. Kami nerima engkau bukan karena kau pejabat. Tapi karena kami tengok akhlak kau baik. Ini anak ini bukan kau jumpa di tong sampah. 9 bulan 10 hari aku mengandungnya, tak pernah aku memamukkan hamun dia. Kenapa kau kasar dengan dia? Dudukkan dia balik, ingatkan dia. Tak juga mempan, antukkan kepalanya ketiak. Jangan seenak saja dia. Saya tak punya anak perempuan, tak punya adik perempuan, tapi keponakan perempuan ada. Adik saya laki-laki, anaknya perempuan. Itu anak saya. Saya walinya. Kalau mati ayahnya adik saya walinya. Kalau macam-macam suaminya, saya panggil. Kamu kenapa begini? Ini dapat kamu di mana? Tong sampah kan? Tidak. Kau dulu datang kemari minang dia kan? Nah, ibu aja takut sebenarnya. Bagaimana sebetulnya cara mencuci mukena, pakaian yang kita gunakan untuk sholat? Benarkah harus dicucur pada air yang mengalir? Masukkan mukena ke dalam mesin cuci. Pup, siramkan air. Airnya suci mensucikan. Diambil dari yang lebih dari 2 kulah. 2 kulah itu 60 cm ke atas, 60 ke samping. Yang galon besar itu lebih 2 kulah. Masukkan. Lalu kemudian bersih, dijemurnya. Sah, karena airnya suci. Yang menyebabkan dia berubah menjadi mutanajis, ini cara kedua. Masuk mukena, setelah itu masuk sempak anaknya yang habis kena pipis lebih 2 tahun, atau yang sudah makan lebih dari ASI, sudah makan pisang, makan kue. Habis itu diputar, habis itu kering, dijemur langsung. Tak kau bilas. Ini ada tulisannya. Apa? Sekali kucik, langsung jemur. Maka dia sudah berubah menjadi mutanajis. Tak bisa dibawa sembahyang. Kalau airnya bersih, suci, lebih dari 2 kulah, maka dia suci bersih. Macam mana mencari air mengalir? Bukan kita tinggal di tepi sungai. Bagaimana hukumnya kalau orang pulang dari tanah suci, diadakan penyambutan oleh sanak keluarga, diarak masjid ke rumah kediamannya? Karena sanak keluarga gembira. Nabi pulang dari Makkah tidak langsung ke rumah, tapi ke masjid. Sunnah. Makanya jamaah ketika pulang tak balik ke rumah langsung, di Masjid An-Nur disambut. Dari Masjid An-Nur disambut lagi di rumah untuk syiar, tapi bukan untuk sombong. Untuk syiar, inilah orang dimuliakan karena niatnya baik. Kharajaka yauma waladathu ummuh, keluar dia dari haji seperti anak lahir dari rahim ibunya. Tapi bukan petentang-petenteng balik haji. Ini banyak juga orang balik haji yang berubah pakaiannya aja. Dulu aja tahun lalu banyak jemaah haji pulang pakai baju jubah, pakai apa? Hari pertama pakai jubah, hari kedua pakai celana pendek, hari ketiga tak bercelana sama sekali. Ini haji mabur namanya. Bapak haji, bapak ibu hajah menjadi standar bagi daerah. Kamu kenapa berjilbab sekarang? Malu aku nengok ibu hajah. Dulu kawan kami main gaplek ibu itu, sekarang dah berjilbab dia. Dulu kamu kenapa sekarang rajin ke masjid? Malu kami sama bapak itu, kawan kami dulu main remi, sekarang dia sudah ke masjid. Tapi bisa juga dibalik. Kalian kenapa tak ke masjid? Sedang Pak Haji tak ke masjid, ngapain kita ke masjid? Kita menjadi standar di daerah kita masing-masing. Hati-hati ibu haji, ibu hajah, Pak Haji. Pembagian waris, ini ditutup dengan harta. Indah pertanyaan malam ini, duit ujungnya. Mawaris, suami mati, oke. Apa yang dibagi itu semua harta bersama atau hanya pencarian suami saja? Sekarang saya tanya, ibu mau pakai hukum fikih atau mau hukum gonogini kompilasi hukum Islam? Nampaknya ibu belum siap suaminya meninggal. Saya ceritakan dua-duanya kalau begitu. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya minum karena ini agak serius sedikit. Pertama, kita pakai hukum fikih. Fikih Islam murni, tak ada campur kompilasi. Meninggallah si bapak, mati dia. Setelah dia meninggal, maka harta si bapak ini semua, dari sejak dia lajang sampai menikah, dari yang dapatnya dari ayahnya, emaknya meninggal, kebun dapatnya, pokoknya kumpul semua, maka ibu dapat 1/8 karena ada anak. Berapa harta si bapak nih? 1 M, 1 miliar, ya. Ibu dapat 1/8, maka ibu dapat 125 juta. Yang 875 dibagi ke ahli waris yang lain. Kalau ada anaknya, ada maknya, ada ayahnya, dapat. Ibu dapat 125. Dah, ini hukum fikih. Sekarang kita pindah ke hukum kompilasi hukum Islam. Ibu waktu nikah sama dia, ada bapak tuh punya harta? Ada Pak Ustadz, apa? Pespa buruk itulah. Oke, berapa harga Pespa buruk itu sekarang? Jangankan dijual, dihadiahkan pun orang tak mau Pak Ustadz. Oke, kalau begitu kesimpulannya dia tak punya apa-apa sebelum nikah ya? Ya. Setelah nikah, apa kalian punya? Kami beli mobil, kami beli rumah, kami beli sawah, kami beli gotah, kami beli karet, kami beli sawit. Oke. Maka pencarian sesudah nikah sampai mati dibagi dua dulu. Berapa pendapatannya setelah nikah sampai meninggal? 1M dibagi dua. 500 juta untuk ibu, 500 untuk dia. Almarhum punya 500. Dah. Setelah dibagi harta gono gini tadi, yang 500 tadi dibagi lagi, ibu dapat 1/8. Dari 500 dapat lagi 1/8, maka 125 dibagi 2 lebih kurang 67 sekian. Maka ibu dapat 567 sekian. Sekarang saya tanya, mau ikut fikih apa gono gini? Senyum kan? Tadi tak tahu dia. Sekarang baru. Saya gono gini aja lah. Itulah makanya perempuan banyak mau gono gini. Apa arti gono gini? Kau bugono, aku begini. Singkat cerita, dapatlah 600. 567 sekian. Di tangan. Ah, besok ke salon. Naik kata. Habis 50 juta, masih ada 512. Yang 100 juta belikan Kawasaki Ninja. Tak lama brownies pun datang. Masih ada di tangan 400. Nikah sama anak muda. Malam minggu jalan-jalan sama suami baru. Saking kuat pegangannya, ditanyanya, "Mana makam suami kau yang lama dulu?" Pakai kaki nunjuk ya. Hati-hati bapak. Ini pembagian gono gini. Nama bukunya tipis. Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Tipis. Besok pagi ibu ke toko buku beli. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Alhazihin niyah. Kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Beri kami keselamatan dalam agama ya Allah. Wa 'afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizq. Berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Beri kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunkan kami sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin. Berikan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak-anak cucu keturunan kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumina fi Rohingya. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Rohingya ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami menghadapi tentara-tentara kafir itu ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami, musuh agamamu. Allahumma syattid syamlahum wa farik jam'ahum. Hancurkan barisan mereka, pecahkan persatuan mereka. Wa dammirhum tadmira. Binasakan mereka sebinasa-binasanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.